Bayangin, nasi hangat pulen, tempura crispy yang juicy, berpadu dengan saus spesial. Pas banget gak sih buat jadi menu berbuka kamu? Makanya, mampir ke Deli To Go di SPBU Shell aja. Dan berbuka pakai menu baru Baked Tempura. Ada Chicken Tempura Rice, Fish Tempura Rice, dan Ebi Tempura Rice. Sausnya, mau creamy truffle mayo, pedas dendang buldak, atau uniknya sweet and sour, tinggal pilih sesuai selera. Ada promo spesial di bulan Ramadan juga. Sekalian nih, kamu bisa belanja kebutuhan Ramadan dan lakukan perawatan kendaraan sebelum mudik. Ada promo diskon sampai 15% plus ada cashback 5% kalau kamu bayar pakai OVO. Jadi makin hemat kan? Buruan deh ke SPBU Shell sekarang dan temukan lebih banyak kebaikan di satu tujuan. Temukan lebih banyak kebaikan di SPBU Shell.